Hidungnya mancung, si ikal mayang, makin dipandang, makin ku sayang. La la la la la la, ana gembira, bila ku lihat Wardah tertawa. Oh, oh, oh Wardah, mengapa, mengapa tak pernah berkata, hanya senyummu saja. Oh, oh, oh Wardah, padamu ku jatuh cinta. Jawablah sayang, walau sepatah kata. Maafkan ana, aduhai Wardah, tidak kusangka, tidak kuduga. Kiranya Wardah kau darah bisu, tapi ku tetap cinta padamu. Ana bahebat ya Wardah, sungguh mati. Oh, oh, oh Wardah, mengapa, mengapa tak pernah berkata, hanya senyummu saja. Oh, oh, oh Wardah, padamu ku jatuh cinta. Jawablah sayang, walau sepatah kata.